serahkan dirimu hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan serahkan kepada kekasih, jangan serahkan kepada pacar. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau rezekinya luas, mau rezekinya luas? Mau umurnya bertambah panjang? Maka eratkanlah tali silaturahmi. Nah, di sini nih kita ada rangka halal B, halal. Kita sama pengurus masjid, sama Pak Kiai Abdullah Fakih. Masya Allah, baca Qur'annya merdu banget tuh. Nah, ibu-ibu langsung pada pingsan. Alhamdulillah, kita sudah bersolawat. Ini dalam rangka halal bihalal silaturahmi, bukan cari makanan. Dan di sini adalah kita mempererat tali saudara kita dengan silaturahmi, ukhuwah Islamiyah, dan persaudaraan tetap terjadi. Maka oleh karena itu, marilah sama-sama kita eratkan tali silaturahmi. Jangan putuskan tali silaturahmi. Bapak-bapak, ibu-ibu, Rasul juga pernah sabda, bersabda. Apa kata Rasul? Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mau masuk surga, akibat kenapa? Karena kamu memutuskan tali silaturahmi. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Jangan kira orang Pekanbaru enggak bisa bahasa Sunda. Dikit-dikit bahasa Sunda bisa Jawa, alhamdulillah bisa. Biarin nanti insyaallah kita nyanyi Jawa. Salawat Jawa. Nah, apa itu makna halal bihalal itu? Mungkin halal bihalal itu bahasa Arab. Bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Bukan bahasa Sunda dan bukanlah bahasa Jawa. Itu bahasa Arab dan orang Arab tidak pakai. Lalu di Indonesia itu digagas yang namanya halal B, halal. Itu digagasnya itu sejak zaman Soekarno. Sejak kemerdekaan digagas zaman Soekarno. Nah, dan tradisi halal bihalal itu tetap dijagakan sampai sekarang untuk mempererat tali silaturahmi. Silat itu menyambung, silat itu menyambung. Bapak ibu kalau punya HP disambunginnya sama tali apa sama charger? Charger kan? Itulah artinya silat, menyambung. Bapak-bapak, ibu-ibu, misalnya nih, bapak ibu berangkat dari Jakarta, misalnya Jakarta terus ke mana? Di Indramayu, Jawa Barat, Indonesia, Asia. Kita sambung hanya demi apa? Silaturahmi. Bapak ibu kesini pengen sama siapa? Ketemu secara sih doang kan? Kalau nggak ada secara sih gimana? Ya, kok secara sih cuma bentar ya? Nah, disinilah kita saling mengenal, kita mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kepada minna wa minkum siamana wa siamana. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini masih suasana hari raya Idul Fitri. Tahu enggak? Nah, bapak ibu yang dirahmati Allah, ada satu kisah, mau dengar? Yus! Yus! Miapa? Dihari dua orang. Banyak tuh. Pada suatu hari Rasul mengucapkan amin itu 3 kali. Amin, amin, amin. Sahabat bertanya, ya Rasul kenapa engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Atani Jibril, telah datang kepada saya itu Jibril. Terus apa ya Rasul? Ya berkata, fawailun, celakalah orang yang berpuasa tapi durhaka sama orang tuanya. Amin. Berarti yang durhaka sama orang tuanya diaminin ya? Kalau Jibril yang doa, Rasul yang amin, apa iya doanya diijabah? Tak baik itu. Orang tua udah capek-capek lahirin kita ini. Kita malah melawan. Wakabalah buka Allah tak perlu ilah yang. Ilah yang doanya. Kibau habis ma'um kira ma'am. Pada takut lauman. Kalau kamu sudah besar, kita ini yang dapatnya besar. Kita jangan membentaknya, apalagi mengatakan ah itu sudah tidak boleh. Tak boleh itu. Makanya yang punya orang tuanya doakan, semoga Allah luaskan kuburannya, bisa masuk surga, dan kita pun bisa ketemu sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa apa? Kedua, waidun, celaka. Siapa? Istri yang durhaka pada suaminya. Nah, kalau suami durhaka sama istri, hadisnya tidak menjelaskan itu. Dan bapak-bapak, di saat hari raya Idul Fitri, kembalilah ke fitri. Jangan ke sinta, jangan ke maya, dan lain-lain sebagainya. Kembali ke fitri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima fadlallahu 'alaihim ba'dahum 'ala ba'd. Istri itu membimbing, pembimbing rumah tangga atau wali kota rumah tangga. Nah, wakilnya siapa? Istri. Anggotanya siapa? Anak-anak. Maka oleh karena itu beginilah Rasul pernah bilang. Kemarin waktu Islam Rasul, kamu nampak neraka. Neraka Rasul, iya. Siapa-siapa saja Rasul? Perempuan. Rasul bilang banyakkan perempuan di neraka. Apa sebabnya? Umumnya perempuan gak terima kasih sama suaminya. Sudahkah hari ini yang punya suami, yang punya istri, istrinya udah berterima kasih belum kepada suaminya? Udah belum? Terima kasihlah sekarang. Yang jomblo, insya Allah kedapatan. Kemarin, hari ini, Syarasi nampak kaos. Mantan idaman itu Syahzar Mania. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta Quran. Itu dong mantan idamannya. Bukan suka mabuk-mabukan, suka Allah segala ini. Dan ya, waidan, silakanlah orang yang siapa yang tidak mau memaafkan sesama muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu, merasa gak saudara? Merasa gak punya saudara atau teman? Merasa gak? Jika kita punya salah, maafkan. Bapak, bos, wakil, hati, ya dong. Ini tiga doa diaminkan langsung oleh Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah, mantuk ini. Alhamdulillah hari ini gak ada yang muak. Tarunya Syarasi tadi beralasan karena ada dua jemaah yang sudah muak, maka akhirilah pengajian kita hari ini. Wassalam. Tapi alhamdulillah jemaahnya ramai. Alhamdulillah semangat mengikuti halal bihalal. Tukang hadrohnya ngelotot aja. Nah, silaturahmi ini ingin mempererat saudara kita agar jangan putus. Jangan putus dari tali persaudaraan. Karena muslim, sesama muslim saling mengingatkan. Apa mengingatkannya? Mengingatkan kalau kita buat salah, kamu jangan buat seperti ini. Kamu jangan buka Allah sembarangan. Cintailah ulama, cintailah Quran. Insya Allah Syarasi akan buat film pendek. Mohon doanya semoga lancar film pendeknya. Amin. Semoga memotivasi agar selalu menutup aurat, cinta ulama, dan Syekh Rashid pun juga pemainnya. Syekh Rashid sutradara sekaligus pemain. Dia menulis skenario, Syekh Rashid yang main, gue Syekh Rashid juga. Insya Allah akan datang Ya Haji Abdullah Maki, kalau tidak ada Ustaz Abdul Somad, Ya Haji Abdullah Maki. Nah, kita saling mengingatkan tentang kematian. Kita pernah dengar hadis tentang wahai Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Kenapa? Apa itu wahannya Rasul? Cinta dunia tapi takut mati. Nah, kalau takut mati, hidup saja. Kalau takut hidup, mati aja. Kita ini nih, sudahlah kita mau dekat-dekat akhir zaman. Kita harus juga ingat kematian. Ingatlah kematian di mana-mana akan datang. Siapa tahu Allah tidak tahu tempat, Allah tidak tahu waktu, Allah tidak tahu ciri-cirinya tua maupun muda. Tetap Allah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan